ilmu yang akan menjadi sebab benarnya akidah kita, ilmu yang membenarkan tauhid, ilmu yang membenarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa mensucikan hati kita. Inilah ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Apabila seorang hamba dimudahkan untuk mempelajari ilmu tersebut, ilmu yang menjadikan akidahnya benar, tauhidnya lurus, ilmu yang menjadikan ibadahnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan hatinya suci, ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang membenarkan akidah kita, keimanan kita, menambah keimanan kita, ilmu yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan hati kita bersih suci, maka semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah manfaatnya bagi pemiliknya. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-42. Bab Maja'a fi man lam yakna bil halif billah. Bab apa yang datang berupa dalil yang menjelaskan hukum orang yang tidak ridho terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum wa man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Yang artinya, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya jujur. Dan barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah, maka hendaknya dia menerima. Dan barang siapa yang tidak menerima, maka dia bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lepas diri darinya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibni Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid, terakhir pada penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya jujur. Beliau menjelaskan bahwasannya jujur bukan hanya dalam bersumpah. Dalam segala keadaan diperintah oleh agama kita adalah untuk jujur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah termasuk dari orang-orang yang jujur atau bersama orang-orang yang jujur. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya yang jujur, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, as-sadiqina was-sadiqat. Allah memuji pada mereka-mereka yang jujur, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum wanita. Dan banyak di sana dalil-dalil yang lain perintah untuk jujur, apalagi dalam sumpah yang di situ menyebutkan nama Allah, menyebutkan wallah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditekankan untuk jujur. Karena bersumpah dengan nama Allah, dusta ini menunjukkan merendahkan Allah, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang merendahkan Allah, menunjukkan kurangnya kesempurnaan tauhid, menunjukkan kurangnya kesempurnaan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin seorang hamba tambah imannya, semakin tambah pengagungannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tambah tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin tambah pengagungannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Zat yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, yang maha besar, maka yang pantas diagungkan. Maka seorang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, hatinya penuh dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah tidak akan bersumpah dengan Allah kecuali dia akan jujur. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, lanjutkan dari hadis Ibnu Umar, yaitu hadis wa man khulifa lahu billah fal yardha wa man lam yardha falaysa minallah. Barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya, itu barang siapa yang orang lain bersumpah kepadanya dengan nama Allah, maka hendaknya dia menerimanya. Dan barang siapa yang tidak menerimanya, falaysa minallah. Perkataan walaysa minallah ini bentuk ancaman, yaitu wa'id minallah, yang Allah lepas diri dari dia, Allah lepas diri darinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man rahiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku. Ini bentuk ancaman di mana Rasulullah lepas diri bara dari orang yang membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga falaysa minallah, maka dia bukan dari Allah, maksudnya Allah lepas diri darinya. Apabila seorang hamba yang Allah lepas diri darinya, maka tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Dan di sini juga diambil pelajaran bahwasanya tidak meridhoi sumpahnya orang lain dengan nama Allah termasuk dosa besar. Karena ada ancaman falaysa minni, termasuk dosa yang dikaitkan dengan wa'id, dengan ancaman ini adalah dosa besar, minal kabair. Maka berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, amma, kata beliau, idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala hasmihi illa al-yamin fa ahlafahu fala raiba annahu yajibu alaihi ar-ridha. Adapun apabila tidak ada baginya dalam hukum syariat atas lawannya, ini ketika dalam qadi, dalam mahkamah ada perselisihan, dalam mahkamah, dalam persidangan, lalu hakim minta untuk bersumpah. Nah ini, dan ini dalam beberapa perkara ketika dalam persidangan, kalau tidak ada jalan lain kecuali untuk minta bersumpah, maka kadang-kadang hakim minta bersumpah. Naam. Maka ketika hakim minta bersumpah kepada lawannya, kepada yang berselisih, lalu bersumpah lawannya ini, maka tidak ada keraguan bahwasanya wajib baginya untuk meridhoi sumpahnya, sumpah yang lawannya. Ini penting. dan menerima sumpah orang yang bersumpah nama Allah, ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisahnya Isa bin Maryam yang telah kita sampaikan, ketika beliau melihat ada orang mengambil barang orang lain, lalu orang semua ditanya, "Asarokta, apakah kamu mencuri?" Lalu orang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka Isa bin Maryam alaihissalam mengatakan, "Amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini." Ini bentuk pengakuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa amma idza kana fima yajri bainan nas," sekarang tadi apabila terjadi khusumah dalam persidangan, lalu hakim minta untuk bersumpah, karena mungkin enam tidak jalan lain kecuali bersumpah, maka hendaknya menerima sekarang. "Wa amma idza kana fi ma yajri bainan nas," adapun apabila perkaranya terjadi di antara manusia, "mimma qad yaqa'u fil i'tidarat min ba'dihim li ba'din wa nahfi dhalik," di antara yang apa yang terkadang terjadi berupa udur, i'tidar, enam, dalam beberapa hal dari sebagian kepada sebagian yang lain, "fahada min haqqil muslim 'alal muslim," ini termasuk hak muslim asal muslim yang lain. Mungkin terjadi antara manusia, tidak sampai di hukumah, tidak sampai di qadi, hanya antara manusia. Enam. Lalu mungkin terjadi permasalahan, lalu yang lain minta udur dan dia bersumpah umpamanya, maka hendaknya yang lain menerima. Ini termasuk hakul muslim alal muslim. Ini haknya saudara kita, seorang muslim. "Ayyak bala," ya ini, "minhu idha halafalahu mu'tadiron." Maka termasuk hak seorang muslim bahwa menerima darinya apabila dia bersumpah karena mu'tadiron, minta udur. Naam. "Aw mutabarrian minat tuhmah," atau ingin lepas diri dari tujuan. Antara ya terjadi antara kita, bersaudara, bertetangga umpamanya, lalu dituduh umpamanya dengan tuduhan, lalu dia bersumpah, "Wallah, saya tidak mengambilnya," umpamanya. Sudah, ini hak seorang muslim, harus diterima sumpahnya. "Wa min haqqihi alaih," dan ini termasuk haknya yang wajib dia penuhi, "ayyuh si nabi dhanna," yaitu hendaknya baik sangka, "idza lam yatabayyan khilafuhu," apabila tidak jelas yang menyelisihinya, tidak ada kejelasan kalau dia dusta, dia tidak jujur, enggak ada kejelasan. Naam. Maka sebagai bentuk khusnudon, hendaknya diterima sumpahnya. "Kama fil asar an Umar," sebagaimana disebutkan dalam asar dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an la tadun atau la tadun bi kalimatin kharajat min ahi syarron wa antajidulaha minal khairi mahmalan. Jangan kamu menuduh, menyangka apa? Jangan kamu menyangka dengan satu kalimat yang keluar dari saudaramu sangka buruk, sedangkan kamu masih mendapatkan ada kemungkinan yang baik. Ini penting dalam bersaudara, dalam berukhuwah. Apabila mendengar kalimat dari saudaranya yang ada kemungkinan benar, jangan kamu nuduh yang salah. Sebagai bentuk apa? Husnudzon. Ini kalau ingin menjaga ukhuwah. Banyak keluar dari perkataan saudaranya, ada kemungkinan itu baik. Jangan kamu sangka yang buruk. Ini, jangan kamu sangka yang buruk. Dalam perkataan yang lain Umar mengatakan, "Do amro ahika ala husnihi." Letakkan perkara saudaramu di atas yang paling baik. Ini. Ini sebagai bentuk husnudzon. Bukan malah sebaliknya. Perkataan yang baik disangka buruk, dicari-cari celahnya, dicari-cari peluang untuk disalahkan. Bukan begitu. Itu bukan husnudzon namanya. Itu namanya apa? Talim di belakang kayak gini kan. Talim di belakangnya, kita lihatnya repot. Talim di depan. Jadi orang yang di depan, jangan orang samping. Ya. Masa setiap hari ya iwa amamak. Ya sekali disuruh sudah, tiap hari mestinya. Sampai ketika saya Nu'man menyampaikan aja masih di sini, Bapak saya Alif. Ya. Nah ini, coba perhatikan di sini, ya. Kata Umar Ibn Khattab, jangan kamu sangka kalimat yang dari saudaramu itu jelek ketika kamu masih bisa memahami itu adalah perkataan yang baik. Itu memberi udzur. Oh, barangkali ini maksudnya. Oh, barangkali ini maksudnya. Ini. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ini banyak riwayat dari salaf tentang hendaknya manusia itu lebih mengedamkan praduga enggak bersalah, istilah kita. Praduga tidak bersalah itu dulu. Jangan salah dulu. Oh, ini salah, perlu cari-cari mana salahnya ya. Jangan. Apa istilahnya itu? Positive thinking ya, bahasa Arab. Positif apa namanya, banyak yang tahu bahasa Inggris itu? Jadi ambil yang positifnya dulu, jangan yang negatifnya. Nah ini praduga tidak bersalah, empah berupa dari lisannya, dari tulisannya, diambil positifnya dulu. Apa ini? Jantung. Langsung pertama salah, baru cari-cari mana yang salah. Oh ini mungkin bisa, miring sedikit bisa. Nah. Oh ini ada satu kalimat yang begini. Oh ini celahnya ini salah. Allah musta'an. Coba riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Idza ra'aitum ahada ihwanikum fi khoslatin tastankirunaha minhu fata'awwalunaha sab'ina ta'wilan. Allahu Akbar. Jadi Ubay bin Ka'ab, apabila kalian melihat salah satu saudara kalian ada satu bagian, satu sisi yang kalian mengingkarinya darinya, maka pahamilah atau takwillah dengan 70 takwilan. Oh mungkin ini maksudnya, oh mungkin ini maksudnya, oh mungkin ini maksudnya. Isinya cari yang paling baik. Ini maksudnya. Sampai 70. Istilah 70 ini bukan batasan, menunjukkan cari. Naam, kemungkinan-kemungkinan yang positif dulu. Ini ya ikhwan. Ini dalam menjaga hakul muslim alal muslim. Bukan sebaliknya, cari-cari kesalahannya, tulis, simpan di laptop. Allah musta'an. Bahkan kadang-kadang enggak salah. Enggak ada sisi kesalahannya, enggak ada. Tapi dipahami salah. Kaif akan menjaga ukhuwah yang semacam itu? Baik, semacam itu menjaga hak seorang muslim. Berteman sekian puluh tahun berujung dengan saling mencari kesalahan-kesalahannya. Catatannya bukan catatan taklim. Catatan kesalahannya saudaranya. Allah musta'an. Ini ya ikhwan. Ini rusaknya ukhuwah sekarang ini. Bukan catatan taklim tiap hari yang dibuka, catatan saudaranya. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ini. Allah musta'an. Musibah. Musibah mana? Musibah. Maka itulah rusaknya ukhuwah sekarang ini. Dakwah sama-sama, dakwah tauhid, dakwah sunnah, bertahun-tahun bersama. Berakhir dengan saling mengumpulkan kesalahan saudaranya. Ini ya. Jangan berteman dengan orang yang seperti itu, yang senangnya mencari-cari kesalahan orang lain. Walaupun sekarang ini mencari saudara antum, nanti akan mencari kesalahan antum. Itu yakinlah itu. Mungkin sekarang antum enggak dicari kesalahannya orang tersebut, tapi nanti gilirannya antum akan dicari kesalahannya, karena memang orangnya senang mencari-cari kesalahan seperti itu. Jangan berteman dengan orang semacam itu. Riwayat yang lain. Riwayat dari Abi Kilabah. An Abi Kilabah. Qala idza balahaka an akhihi syai'un takrihuhu fal tamis lahu udron fa illam tajid lahu udron fakul la'allahu udron la a'lamu. Indahnya ini perkataan seorang salaf. Kata Abi Kilabah, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu enggak sukai, coba, yang kamu enggak sukai ini, coba perhatikan. apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu tidak sukai, maka carilah udzur baginya, berilah udzur baginya. Apabila kamu tidak mendapatkan udzur, katakan boleh jadi dia punya udzur yang saya enggak tahu. Ini kalau ingin menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, jaga hak saudaranya. Bagaimana ukhuwah akan terjadi kalau tidak dijaga hak-haknya? Tidak akan terjadi ukhuwah. Muhadharah yang masya Allah perlu antum dengarkan. Muhadharah Syekh Nu'man ketika di Makassar tentang masalah indahnya ukhuwah. Tuh, silakan didengar. Ada terjemahannya. Penting itu. Bagaimana bisa menjalin ukhuwah dan bagaimana menjaga ukhuwah dan apa syarat-syaratnya? Penting. Jangan berbicara ukhuwah lalu merusak ukhuwah. Walayadubillah. Menjaga berbicara ukhuwah tapi merusak ukhuwah. Walayadubillah. Ini coba perhatikan dari Abi Ghilalah. Kalau sampai padamu dari saudaramu sesuatu yang kamu enggak suka, coba. Cari udzur kebaikan. Baik sangka dulu. Kalau ternyata kamu tidak mendapatkan, enggak ada mungkin sisi kebaiknya. Katakan, boleh jadi dia punya udzur yang saya enggak tahu. Banyak yang terjadi kadang-kadang. Dianggap salah ternyata enggak salah. Sudah masuk dalam kumpulan kesalahan-kesalahan, ternyata setelah dicek enggak salah coba. Itu banyak. Hanya salah lihat, salah dengar. Oh, katanya, alam kata mah lagi. Sudah salah lihat, salah dengar katanya lagi. Riwayat yang lain, riwayat Abi Qilabah ini disebutkan dalam Rawdatul Uqala. Riwayat yang lain. Dari Abdul Aziz bin Umar qala li abi ya bunay idza sami'ta kalimatan mimri'in muslimin fala tahmiluha ala syai'in minasy syarr ma wajadta laha mahmalan minal khair. Allahu Akbar. Ini indahnya. Kata Abdul Aziz bin Umar, ayahku berkata kepadaku, hai anakku, kalau kamu mendengar kalimat dari seorang muslim, maka jangan kamu bawa kepada yang jelek. Selagi kamu masih bisa membawa kalimat itu kemungkinan baik. Coba perhatikan di sini. Ini perhatikan coba. Ini indahnya nasihat dari salaf. Hey. Kalau kamu mendengar kalimat dari saudaramu, seorang muslim, yang kamu jangan dibawa kepada yang jelek, yang buruk. Selagi masih bisa membawa yang baik. Maka termasuk husnudzon. Nah ini kembali ke sini. Ketika saudaranya setelah bersumpah. Kemudian mengatakan wallahi, sebagai bentuk husnudzon diterima sumpahmu. Apalagi ini sumpah. Wa fihi, ini. Dan faedah yang lain, ketika menerima sumpahnya orang lain yang bersumpah dengan nama Allah, minat tawadu wal ulfa wal mahabbah, ini bentuk tawadu. Tawadu di hadapan Allah, karena bersumpah dengan nama Allah, disebut nama Allah sebagai bentuk tawadu, maka menerima sumpahnya. Wal ulfah, akan menjadikan hatinya saling terikat. Nah, contohlah, saya contoh saja. Kalau contoh jangan ada yang tersinggung ya. Contoh ini contoh. Saya enggak tahu. Ada orang, beberapa orang umpamanya. Dua orang. Nah, dua, tiga orang. Wah, ini malah rukun sekali. Bersaudara rukun. Nah, dua orang ini, contoh saja ya, saya enggak tahu ada yang jadi, Pak. Beli tanah. Saking rukunnya, ya sudah nama antum saja, A sama B. Rukun bersaudara, lalu yang A makan duitlah, atas nama antum saja. Biar gampang urusannya, umpamanya. Dah, atas nama B, tanah ini. Tapi beli berdua, ya. Beli berdua, berarti milik siapa? Milik berdua. Tapi di atas namakan B. Di situ di sertifikat apa bunyinya? Atas nama B. A enggak ada, sepun enggak ada tulis di situ A enggak ada. Sekian tahun berikutnya, tanah itu mahal, dulu cuma 500 ribu harganya, zaman dulu. Dulu sehektar itu cuma 1 juta kok. 500 ribu, tiba-tiba mau jadi IKN, jadi 5 miliar. Nah, ini A ngomong sama B. B, ini tanah kita, gimana kita tawarkan apa ya? Kok tanah kita? Antum, tanah saya ini bukan tanah kita. Bukankah dulu kita beli bersama? Di sertifikat nama saya, antum enggak ada di situ. Aduh, susah sudah ini. Di sertifikat ini nama saya ini. Jangan ngaku-ngaku antum ini. Enggak ada nama antum di sertifikat. Bagaimana kita kira A? Ya sudah kalau begitu. A bersumpah, wallahi itu tanah berdua. Enggak nerima B. Ya sudah, enggak akan langgang persaudaraan. Rusak enggak? Rusak enggak persaudaraan? Pasti rusak sudah. Itu satu contoh. Karena apa? Ngingkari sudah. Ada anak-anak lima bermain. Oh, masa rukun sekali. Tiba-tiba A ini ngajak ABC. Ayo bilang sama D, kita bukan teman. Ini kan anak-anak ya. Kamu bukan temanku. Tengkar gak kira-kira? Tengkar. Itu anak-anak saja tengkar tiba-tiba. Bukan teman. Ini anak-anak lah, kalau sudah orang tua seperti itu tiba-tiba bilang bukan teman kayak apa? Allah Ustaz. Nah, sekian tahun bersama, sekian tahun dakwah bersama, dakwah tauhid, dakwah sunnah bersama, tiba-tiba bilang bukan teman. Kayak apa? Rusak persaudaraan. Iya apa enggak? Allah Musta'an. Maka pentingnya ikhlas, pentingnya jujur, dan jaga hak saudaranya. Husnudon. Nah, kalimat yang keluar dari saudaranya husnudon, atau perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya yang kita lihat, kalau masih ada udzur yang lain, berilah udzur yang lain. Kalau masih ada udzur kebaikan. Kalau ingin menjaga ukhuwah. Dan kata beliau, menerima sumpah saudaranya ini termasuk minat tawadu wal ulfa wal mahabbah. Menjaga ukhuwah, menjaga mahabbah. Mahabbah cinta. Banyak orang bicara ukhuwah tapi kurang memenuhi syarat-syarat ukhuwah. Kurang memenuhi hak-hak ukhuwah. Ini yang jadi masalah. Nah, kadang-kadang ukhuwahnya sekedar nama. Nama tertentu. Nama ukhuwah. Nama pondok ukhuwah umpamanya. Nah, ini. Sekedar nama ukhuwah. Allahul musta'an. Ukhuwah itu sebagaimana ibadah, karena ukhuwah termasuk ibadah, harus didasari dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu hatinya hambanya. Nah, ukhuwah billah, ukhuwah Islamiyah. Gampang mengatakan ukhuwah fillah, ukhuwah Islamiyah. Tapi Allah lebih tahu hatinya hambanya. Betulkah ukhuwah fillah? Betullah ukhuwah Islamiyah? Allah lebih tahu ya ikhwan. Allah lah yang akan mengikat hati-hati hambanya. Dan Allah juga yang akan menjadikan terberai-berainya hati-hati hambanya. Allah semua. Karena Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang lebih tahu. Maka kalau kita ingin menjaga ukhuwah persaudaraan, penuhi syarat-syarat ukhuwah dan jaga hak-hak ukhuwah. Yang paling penting adalah jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam ukhuwah mengharapkan ajr min Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia, bukan karena persamaan tujuan duniawi, bukan, karena mengharapkan ajr min Allah Subhanahu wa taala dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini di antara hikmahnya. Kenapa harus menerima sumpahnya saudaranya? Ini termasuk diantaranya lah akan menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah. Ketika orang bersumpah, terima sumpahnya ketika bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena husnudon, baik sangka pada saudaranya yang telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjaga ukhuwah persaudaraan, menjaga saling cinta mencintai. Dan yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.